بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'idha fi jama'atin ma'a sultani wa ghairihi fa'lam annahu sahibu sunnatin insya'allahu ta'ala. Dan apabila engkau melihat seseorang senantiasa menjaga salat-salat wajib berjamaah bersama penguasa dan selain penguasa, ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpegang dengan sunnah insyaallah ta'ala. Wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'idhi fi jama'atin wa in kana ma'a as-sultani fa'lam annahu sahibu hawan. Dan apabila engkau melihat seseorang bermudah-mudahan dalam melaksanakan salat-salat wajib secara berjamaah meskipun bersama dengan penguasa, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut hawa nafsu. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مناتكا فالذي يتعاهد الفرائض في بيوت الله تبارك وتعالى قال الله في شأنهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Orang yang menjaga salat-salat wajib di rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu berjamaah di masjid, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka yang artinya hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma ya'muruha illa ha'ula'il mu'minuna walillahil hamdu bis-salati wa qira'ati al-Qur'ani wadh-dhikri wa tahqiqi ma unshi'at min ajlihi hadhihi al-buyutul 'azimatu. Yaitu tidaklah memakmurkan masjid-masjid Allah melainkan orang-orang yang beriman ini, walillahil hamdu, dengan salat, membaca Al-Quran, zikir, dan mewujudkan apa yang rumah-rumah yang agung ini, yaitu masjid-masjid ini didirikan untuknya. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya namanya, bertasbih kepada Allah di dalamnya pagi dan sore, orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan maupun jual beli dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan suatu hari yang berbolak-balik padanya kalbu-kalbu dan pandangan-pandangan, agar Allah Ta'ala membalas mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan dan menambah kepada mereka keutamaannya, dan Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas. Wa huwa yushiru ila ahli al-bid'i min ar-rawafid wal khawarij wa ghairihim alladhina yukaffiruna al-hukama wa la yusalluna wara'ahum jum'atan wa la jama'atan fahadhihi mizatu ahli al-bid'i. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada para ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij dan selain mereka yang mengkafirkan pemerintah dan tidak mau sholat di belakang mereka, baik sholat Jumat maupun sholat berjamaah, maka ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا لَا يُشَارِكُ الْمُسْلِمِينَ لَا فِي جُمْعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّوءِ wa ahli al-bid'i wa al-dalali sawa'un kana sultanu jairan au kana adilan. Maka apabila engkau melihat seorang lelaki tidak bergabung dengan kaum muslimin, tidak di dalam solat Jumat, tidak pula dalam solat berjamaah, maka ia termasuk di antara orang-orang yang buruk, ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Sama saja apakah penguasa zalim ataukah adil. Ala kulli halin i'tiyadul masjidi yadullu ala anna sahibaha ala haqqin wa ala sunnatin insya'allahu hadha fima yadharu walihada qala insya'allahu ta'ala. Bagaimanapun juga membiasakan diri salat berjamaah di masjid menunjukkan bahwasanya pelakunya berada di atas kebenaran dan di atas sunnah insyaallah. Ini yang nampak, karena inilah al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan insya'allahu apabila Allah menghendaki. Waja'a fi hadithi idha ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani. Dan datang di dalam hadis, apabila kalian melihat seorang lelaki yang membiasakan diri salat berjamaah di masjid, maka persaksikanlah baginya iman. Walakinil hadithu da'ifun, akan tetapi hadis ini da'if, tidak sahih. Walakinil ayatu tuaddi hadzal ma'na, akan tetapi ayat di awal syarah ini menunjukkan makna ini. Wa minal furuqi baina ahli sunnati wa ahli al-bid'i salatul jama'ati. Dan di antara perbedaan-perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah salat jama'ah. Alladhi yatadayyanu bi'adamis salati fi jama'atil muslimina wa yatakhallafu 'anil salati min ajli sultani fi nadharihi bi annahu kafirun aw 'asin, hadha min 'alamati ahli al-bid'i. Orang yang beribadah beragama dengan tidak salat dalam jamaah kaum muslimin dan meninggalkan salat jamaah karena penguasa menurutnya adalah orang yang kafir atau pelaku maksiat, maka ini termasuk di antara tanda-tanda ahlul bid'ah. Wa min alamati ahli sunnatil aqsu, dan di antara tanda-tanda ahlus sunnah sebaliknya, yaitu salat berjamaah bersama kaum muslimin, sama saja apakah penguasa mereka adalah penguasa yang zalim ataukah penguasa yang adil. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila engkau melihat seorang lelaki bermudah-mudahan dalam melaksanakan salat-salat wajib berjamaah meskipun bersama penguasa, ketahuilah bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsu. La syakka anna alladhi yufarritu fil jama'ati fi salatil jama'ati وقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في من يختلف يتخلف عنها بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. Tidak ada keraguan bahwasanya orang yang bermudah-mudahan dalam jamaah, yaitu dalam melaksanakan salat berjamaah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghasung kaum muslimin untuk melakukan salat berjamaah, dan Rasul alaihi salatu wasallam mencela orang yang meninggalkan salat jamaah dengan kemunafikan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Wa qala Allah fi sya'nihim wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, yang artinya, dan apabila mereka, orang-orang munafik, bangkit untuk melaksanakan salat, mereka pun bangkit dengan malas. Mereka melakukan salat agar dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah dalam salat mereka kecuali sedikit saja. Wahamma Rasulullah bi'ihraqi man yatakhallafuna 'an salatil jama'ati wa ma'a hadzal wa'idish shadidi wal dhammil akidi bayyana fadlaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berkeinginan untuk membakar orang yang meninggalkan sholat jamaah, dan bersamaan dengan ancaman yang keras ini dan celaan yang kuat ini, Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaan sholat jamaah. فالذي يذهب إلى المسجد لا يمشي خطوة إلا وكتبت له حسنة ورفعت له بها درجة. Maka orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, tidaklah ia berjalan satu langkah melainkan dicatat baginya dengan langkah tersebut sebuah kebaikan, dan diangkat untuknya dengan langkah tersebut satu derajat. Wa idza jalasa yantadhirul jama'ata fa innal malaikata tusalli 'alaihi madama fil masjidi walam yuhdif taqulu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu ila akhirih. Dan apabila ia duduk di dalam masjid menanti salat jamaah, maka sungguh para malaikat mendoakannya selama ia berada di dalam masjid tidak berhadats. Para malaikat mengatakan, ya Allah, rahmatilah ia, ya Allah, ampunilah ia, dan seterusnya. Fal mutakhallifu 'anil jama'ati la yutakhallafu illa limaradin wal 'iyadhu billahi imma maradun nifaqi wa imma maradul fusuqi wal fujuri wal 'iyadhu billahi. Maka orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, tidaklah ia meninggalkannya kecuali karena suatu penyakit wal'iyadzu billah. Bisa jadi penyakit kemunafikan, bisa jadi penyakit kefasikan dan kemaksiatan wal'iyadzu billah. Wa yakfi anna al-mutakhallifa 'anha qad yuttahamu bimaradin nifaqi li'anna at-takhallufa 'anha min 'alamatin nifaqi fanas'alullaha al-'afiyata. Dan cukuplah orang yang meninggalkan salat jamaah terkadang ia dituduh dengan penyakit kemunafikan, karena orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, karena meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala Asy-Syahidu. Intinya adalah anna salatal jama'ati wajibatun fardu 'ainin 'inda Ahmad wa ba'dil 'ulama'i fardu kifayatin 'inda akharina wa sunnatun mu'akkadatun 'inda akharina. Bahwasanya salat jama'ah wajib, fardu 'ain, menurut Al-Imam Ahmad dan sebagian ulama, fardu kifayah menurut ulama yang lain, dan sunnah muakkadah menurut ulama yang lainnya. Wassawabu annaha fardu ainin, dan yang benar salat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, tentunya bagi kaum laki-laki. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن ابن تيمية وابن حزم رحمهم الله يريان أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. Dan sungguh telah aku sebutkan kepada kalian di dalam pelajaran yang telah berlalu bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm rahimahumallahu taala berpendapat bahwasanya salat jamaah merupakan syarat sahnya salat. Lakinir rajihu annaha wajibatun wa laysat syartan. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya salat jamaah wajib, bukan syarat. Falau shalla munfaridan fala naqulu bi butlani salatihi walakinnahu athimun wa qassara wa tahawana fi wajibin 'azimin. Maka seandainya seseorang salat sendirian tanpa uzur, kita tidak mengatakan bahwa salatnya batal, tidak sah, namun ia berdosa dan ia meremehkan dan bermudah-mudahan dalam sebuah kewajiban yang agung. Lam yatrukhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fi safarin wala fi hadarin wala fi halatil jihadi wala halatil khawfi alaihi salatu wassalamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkannya, tidak dalam safar, tidak pula tatkala sedang tidak safar, tidak pula tatkala berjihad, tidak pula tatkala ditimpa rasa takut. Wala yakunul insanu muqiman lis-salati 'ala al-wajhil masyru'i illa idza sallaha fi jama'atin ma'al muslimina. Dan tidaklah seseorang, yaitu lelaki, mendirikan salat dalam bentuk yang disyariatkan kecuali apabila ia melaksanakan salat tersebut, yaitu salat wajib secara berjamaah bersama kaum muslimin. Tentunya dikecualikan apabila ada uzur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.